Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SHMA, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 636. Kitab Halal dan Haram, bab kelima. Bab kelima mengenai segala harta karunia Sultan dan segala pemberian mereka yang halal daripadanya dan yang haram. Ketahuilah kiranya bahwa barang siapa mengambil harta dari seorang sultan atau penguasa, maka tidak boleh tidak harus memperhatikan tiga perkara. Tentang masuknya harta itu ke dalam tangan sultan, dari mana harta itu, tentang sifatnya yang demikian, yang dengan sifat itu ia berhak mengambilnya, dan tentang kadar yang diambilnya. Adakah ia berhak apabila disandarkan kepada keadaannya dan keadaan sekutu-sekutunya dalam berhaknya itu? Perhatian pertama tentang pihak-pihak masuknya uang bagi sultan. Tiap-tiap yang halal bagi sultan, selain dari tempat-tempat yang ramai dan yang berkongsi padanya rakyat, ialah dua bagian. Bagian pertama, yang diambil dari orang-orang kafir, yaitu harta rampasan atau ghanimah yang diambil dengan paksa, dan harta fa'ih, yaitu hasil yang diperoleh dari orang-orang kafir dalam tangan sultan tanpa peperangan. Pajak atau jizyah dan harta-harta yang diperoleh dengan perdamaian, yaitu yang diambil dengan syarat-syarat dan perjanjian. Bagian kedua, yang diambil dari kaum muslimin, maka tidak halal daripadanya kecuali dua bagian, harta warisan dan lain-lain barang hilang yang tak tentu pemiliknya, dan harta-harta wakaf yang tidak mempunyai pengurus. Adapun sedekah atau zakat, maka tidaklah terdapat pada masa ini. Dan selain dari itu, yang merupakan cukai yang diwajibkan atas orang-orang muslim, harta-harta yang diminta dengan paksa dan bermacam-macam uang sogok atau raswah, semuanya itu adalah haram. Maka apabila sultan menetapkan untuk seorang ahli fikih atau faqih atau orang yang lain suatu karunia, pemberian atau anugerah di atas suatu hal, maka tidaklah terlepas dia dari 8 hal. Ada kalanya sultan menetapkan yang demikian baginya atas jizyah atau harta warisan atau harta wakaf atau atas milik yang dihidupkan oleh sultan atau atas milik yang dibelinya atau atas pekerja uang cukai orang-orang Islam atau atas penjual dari sejumlah para saudagar, atau atas harta simpanan negara. Maka yang pertama, yaitu jizyah. 4/5 daripadanya adalah untuk kepentingan umum, dan 1/5 adalah untuk pihak-pihak tertentu. Maka apa yang ditentukan pada 1/5 dari pihak-pihak itu, atau pada 4/5 untuk sesuatu yang ada padanya kemuslihatan umum dan dijaga padanya kehati-hatian tentang kadarnya, maka itu adalah halal dengan syarat bahwa tak ada jizyah itu kecuali diwajibkan secara agama. Tak ada padanya berlebih dari 1 dinar atau 4 dinar, karena juga itu termasuk pada tempat ijtihad. Dan bagi sultan boleh berbuat sesuatu apa yang ada pada tempat ijtihad. Dan dengan syarat bahwa orang zimmi atau orang yang bukan Islam yang berada keamanannya dalam tanggung jawab pemerintah Islam, yang dikutip jizyah daripadanya itu adalah orang yang berusaha dari cara yang tidak diketahui haramnya. Maka tidaklah pegawai sultan itu zalim, dan juga tidak penjual khamar, anak-anak dan wanita, karena jizyah itu tidak dikenakan atasnya. Maka inilah hal-hal yang harus diperhatikan tentang cara mengenakan jizyah. Kadarnya, sifat orang yang diserahkan jizyah padanya, dan kadar yang akan diserahkan. Maka haruslah diperhatikan pada semua itu. Yang kedua, harta warisan dan harta-harta yang hilang dari pemiliknya. Maka harta-harta ini adalah untuk kepentingan umum. Dan diperhatikan tentang orang yang meninggalkan harta itu, adakah harta semuanya itu haram atau yang terbanyak daripadanya atau bagian yang sedikit daripadanya. Dan telah diterangkan dahulu hukumnya. Kalau harta tersebut tidak haram, niscaya tinggallah memperhatikan tentang sifat orang yang akan diserahkan harta tersebut kepadanya, tentang adanya kemuslihatan umum dan penyerahan kepadanya. Kemudian mengenai kadar yang diserahkan itu. Yang ketiga, harta-harta wakaf. Yang demikian itu juga berlakulah perhatian padanya sebagaimana berlakunya pada harta warisan. Serta tambahan satu hal, yaitu syarat orang yang mewakafkan. Sehingga adalah yang diambil itu sesuai bagi yang mewakafkan dalam segala syarat-syaratnya. Yang keempat, apa yang dihidupkan oleh sultan. Dan ini tidak dipandang padanya sesuatu syarat, karena sultan itu boleh memberikan dari harta miliknya apa yang dikehendakinya kepada siapa yang dikehendakinya, dan berapa yang dikehendakinya. Hanya yang diperhatikan ialah tentang kebanyakan bahwa sultan itu orang-orang yang diongkosinya atau dengan memberikan ongkos-ongkos mereka dari harta yang haram. Karena yang dihidupkan oleh sultan itu terjadi dengan mengalirkan parit, tali air, membangun dinding, meratakan tanah, dan itu tidaklah dikerjakan oleh sultan sendiri. Kalau orang-orang itu dipaksakan bekerja, niscaya tidaklah menjadi milik sultan. Dan itu adalah haram. Dan kalau orang-orang itu diongkosi, kemudian ongkosnya dibayar dari yang haram, maka ini mempusakai syubhat yang telah kami peringatkan dahulu tentang hubungan kemakruhan dengan iwat. Yang kelima, apa yang dibeli oleh sultan dengan harga yang tak kontan, baik tanah atau lain pemberian, atau kuda, atau yang lain-lain. Maka itu adalah miliknya, dan ia boleh melakukan sesuatu pada harta tersebut. Tetapi dia akan melunaskan harta dari yang haram. Maka yang demikian itu pada suatu waktu mewajibkan pengharaman, dan pada suatu yang lain, subhat. Dan telah disebutkan dahulu penguraiannya. Yang keenam, bahwa sultan menetapkan atas pekerja, uang cukai, orang-orang Islam atau orang yang mengumpulkan harta-harta, pembagian, dan harta yang diminta dengan paksaan. Dan itu adalah haram semata-mata yang tak ada subhat padanya. Dan itu adalah bagian terbanyak dari harta-harta penganugerahan pada zaman ini. Kecuali dari tanah-tanah di Irak, karena itu adalah diwakafkan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu untuk kemuslihatan kaum muslimin. Yang ketujuh, apa yang ditetapkan oleh sultan atas penjual yang melakukan muamalah dengan sultan. Kalau orang itu tidak melakukan muamalah dengan orang lain, maka hartanya adalah seperti harta simpanan sultan. Dan kalau ia ada melakukan muamalah yang lebih banyak dengan orang-orang selain dari sultan, maka apa yang diberikannya itu adalah merupakan hutang atas sultan. Dan ia akan mengambil gantinya dari simpanan negara. Maka kecederaan itu menjalar kepada iwat. Dan telah diterangkan dahulu hukum harga dari barang yang haram. Yang kedelapan, apa yang ditetapkan oleh sultan atas harta simpanan negara atau atas pekerja yang terkumpul padanya, yang halal dan yang haram. Maka kalau tidak diketahui cara uang masuk bagi sultan selain dari yang haram, maka itu adalah haram semata-mata. Dan kalau diketahui dengan yakin bahwa harta simpanan negara itu terdiri dari harta halal dan harta haram, dan mungkin yang diserahkan kepada yang diberikan itu terdiri dari harta halal, dengan kemungkinan yang mendekati membekasnya ke dalam jiwa, dan mungkin dia itu dari harta haram, dan ini adalah yang terbanyak, karena kebanyakan harta sultan itu adalah haram pada masa-masa sekarang ini, dan yang halal dalam tangan mereka itu tidak ada atau sangat jarang sekali. Maka berbedalah pendapat para ulama dalam hal ini. Segolongan mengatakan, tiap-tiap yang tidak aku yakini bahwa itu haram, maka aku akan mengambilnya. Golongan yang lain mengatakan, tidaklah halal diambil selama tidak diyakini bahwa itu halal. Maka tidak halallah sekali-kali harta subhat. Kedua golongan tersebut adalah berlebih-lebihan. Dan yang sedang ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu, yaitu hukum bahwa apabila adalah kebanyakan itu haram, niscaya haramlah dia. Dan kalau adalah kebanyakan itu halal, dan padanya ada yang diyakinkan haram, maka itu menjadi tempat yang kita hentikan dulu persoalannya, sebagaimana telah kami terangkan dahulu. Diberi alasan oleh orang yang membolehkan mengambil harta yang dianugerahkan oleh sultan, apabila dalam harta itu ada yang haram dan ada yang halal, manakala tidak diyakini bahwa benda yang diambil itu haram, dengan apa yang diriwayatkan dari segolongan sahabat, bahwa mereka mengetahui dari hari-hari imam yang zalim, dan mereka mengambil harta dari imam-imam itu. Di antara mereka, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Qudri, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Jarir bin Abdullah, Jabir, Anas bin Malik, Al-Musawwar bin Mahramah. Abu Sa'id dan Abu Hurairah mengambil dari pemberian Marwah dan Yazid bin Abdul Malik, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari pemberian Al-Hajjaj. Dan kebanyakan dari tabi'in mengambil dari imam-imam yang zalim itu seperti As-Sa'di, Ibrahim Al-Hasan, dan Ibnu Abi Layla. Dan As-Safi'i mengambil dari Harun Rasid 1000 dinar sekaligus. Dan Imam Malik mengambil harta banyak dari khalifah-khalifah. Dan Ali radhiyallahu an berkata, ambillah apa yang diberikan kepadamu oleh sultan, karena yang diberikan kepadamu itu adalah dari yang halal. Dan apa yang diambil dari yang halal adalah lebih banyak. Dan sesungguhnya ditinggalkan oleh yang meninggalkan atau tidak mau menerima pemberian dari imam-imam itu adalah karena warok, takut membahayakan kepada agamanya, bahwa ia terbawa kepada yang tidak halal. Tidaklah engkau ketahui ucapan Abidzar kepada Al-Anhanaf bin Qais. Ambillah pemberian apa yang ada dari pemberian itu. Kalau pemberian itu menjadi harga agamamu, maka tinggalkanlah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila diberikan kepada kami, niscaya kami terima. Dan apabila tidak diberikan, maka kami tidak meminta. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila ia diberikan oleh Muawiyah, maka ia berdiam diri. Dan kalau tidak diberikan, beliau tidak merasa senang. As-Sa'bi yang meriwayatkan dari Masruq yang mengatakan, senantiasalah pemberian itu pada orang-orang yang menerima pemberian, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Artinya, ia dibawa oleh yang demikian kepada yang haram, bukan pemberian itu sendiri yang haram. Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Al-Mukhtar mengirimkan harta kepada Ibnu Umar. Maka beliau menerima kiriman itu, kemudian berkata, aku tidak meminta pada seorang, dan aku tidak menolak apa yang dianugerahi oleh Allah kepadaku. Dan Al-Mukhtar menghadiahkan kepadanya seekor unta. Maka beliau menerima unta tersebut. Dan orang mengatakan bahwa unta itu adalah unta dari Al-Mukhtar. Tetapi ini berlawanan dengan apa yang diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an tidaklah menolak hadiah seseorang selain dari hadiah Al-Mukhtar. Dan sandaran berita tentang penolakannya itu adalah lebih teguh. Dan dari Nabi bahwa beliau berkata, Ibnu Ma'mar mengirimkan kepada Ibnu Umar uang 60 ribu, lalu dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Kemudian datanglah kepadanya orang yang meminta, maka beliau berhutang untuk orang itu dari sebagian orang yang telah diberikannya. Dan beliau berikan kepada orang yang meminta itu. Tatkala datang Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an kepada Muawiyah radhiyallahu an, lalu Muawiyah berkata, akan aku berikan kepadamu suatu pemberian yang belum pernah aku berikan kepada seorang sebelum kamu dari orang Arab, dan tidak akan aku berikan kepada seorang sesudah kamu dari orang Arab. Orang yang meriwayatkan cerita ini menerangkan bahwa lalu Muawiyah memberikan kepada Al-Hasan 400 ribu dirham. Dan Al-Hasan terus mengambilnya. Diriwayatkan dari Habib bin Abi Sabit yang mengatakan, aku melihat pemberian Al-Mukhtar kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka keduanya menerima hadiah itu. Lalu orang menanyakan, apakah hadiah itu? Habib bin Abi Sabit menjawab, uang dan pakaian. Dari Al-Zubair bin Uda yang menerangkan bahwa Salman berkata, apabila kamu mempunyai teman pekerja atau saudagar yang berbuat riba, lalu ia mengundang kamu makan atau sebagainya, atau ia memberikan kepadamu sesuatu, maka terimalah, karena kesenangan adalah bagimu dan dosa adalah atasnya. Kalau telah tetaplah yang demikian pada orang yang berbuat riba, maka orang zalim samalah halnya. Dari Ja'far, di mana ia meriwayatkan dari bapaknya bahwa Al-Hasan dan Zubair berkata, bahwa Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu an keduanya menerima pemberian Muawiyah. Hakim bin Zubair berkata, kami pergi kepada Sa'id bin Zubair, di mana ia telah dipekerjakan di daerah bawahan sungai Al-Furat. Lalu ia mengirim kabar kepada orang-orang yang mengutip bagian 1/10 dari hasil di situ. Berikanlah kepada kami makanan dari apa yang ada pada kamu. Lalu makanan itu dikirimkan oleh mereka. Maka Said memakannya dan kami pun memakan bersama dia. Al-A'la bin Juhair al-Azazi berkata, telah datang Ibrahim kepada bapakku dan Ibrahim itu adalah pekerja di Halwan. Maka ia memberikan kepada bapakku sesuatu lalu diterimanya. Dan Ibrahim itu berkata, tiada mengapa dengan pemberian kaum pekerja, karena kaum pekerja itu mempunyai perbelanjaan dan rezeki, dan masuklah ke rumahnya hartanya dari yang kecil dan yang baik. Dan apa yang diberikannya kepada Tuhan itu adalah dari hartanya yang baik. Mereka itu semuanya menerima pemberian sultan-sultan yang zalim, dan mereka itu mengutuk orang yang mentaati sultan-sultan pada jalan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan oleh golongan ini mendakwakan bahwa apa yang dinukilkan tentang segolongan dari ulama terdahulu tidak mau menerimanya, tidaklah yang demikian itu menunjukkan haram, tetapi wara', seperti Khulafa Ur-Rasyidin, Abi Dzar, dan orang-orang Juhud yang lain. Mereka tidak mau menerima dari yang halal mutlak karena zuhudnya, dan dari yang halal yang ditakuti akan membawa kepada yang lebih ditakuti, lantaran wara' dan takwa. Maka mereka kerjakan itu adalah menunjukkan kepada bolehnya, dan mereka tidak mau mengerjakannya, tidaklah menunjukkan kepada pengharamannya. Dan apa yang dinukilkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa ia meninggalkan pemberian orang yang diterimanya dalam baitul mal atau kas negara, sehingga terkumpul lebih dari 30 ribu. Dan apa yang dinukilkan dari Al-Hasan tentang katanya, aku tidak akan mengambil wudu dari air orang yang pekerjaannya menukarkan uang atau sairasi, walaupun waktu sholat itu telah sempit, karena aku tidak mengetahui asal hartanya. Adalah semua itu warok yang tidak dapat dibantah. Dan mengikuti mereka atas yang demikian adalah lebih baik daripada mengikuti mereka pada yang lebih luas. Tetapi tidak pula haram mengikuti mereka pada yang lebih luas itu. Maka inilah dia subhat bagi orang yang membolehkan mengambil harta sultan yang zalim. Jawaban untuk itu ialah bahwa apa yang dinukilkan tentang mereka mengambil itu adalah terbatas dan sedikit dibandingkan kepada apa yang dinukilkan dari penolakan yang penantangan mereka. Dan kalau berjalan kepada penolakan mereka itu oleh kemungkinan warok, maka berjalanlah kepada pengambilan dari orang yang mengambil itu tiga kemungkinan yang berlebih kurang derajatnya dengan berlebih kurang mereka tentang warok, maka warok itu terhadap hak sultan-sultan mempunyai empat derajat. Derajat pertama, bahwa tidak mengambil sekali-kali dari harta sultan-sultan itu sedikit pun, sebagaimana diperbuat oleh orang-orang warok dari mereka. Dan sebagaimana yang diperbuat oleh para khulafa ur-rasidin. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menghitung semua apa yang diambilnya dari Baitul Mal, maka berjumlah 6.000 dirham. Lalu dipandangnya itu selaku hutang pada Baitul Mal. Sehingga Umar radhiyallahu anhu pada suatu hari sedang membagi-bagi harta Baitul Mal. Lalu masuklah anak perempuannya dan mengambil sedirham dari harta itu. Maka Umar pun bangun memintanya. Sehingga jatuhlah kain penutup badan dari salah satu baunya. Dan anak perempuan itu masuk ke rumah familinya sambil menangis dan memasukkan dirham itu ke dalam mulutnya. Maka Umar memasukkan anak jarinya lalu mengeluarkan dirham itu dari mulutnya. Dan dilemparkannya ke dalam uang pengeluaran negara seraya mengatakan, "Wahai saudara-saudara, tidaklah untuk Umar dan keluarga Umar, melainkan apa yang untuk kaum muslimin yang dekat dan yang jauh dari mereka." Abu Musa al-Ash'ari menyapu Baitul Mal, lalu menjumpai uang sedirham. Maka lewatlah di hadapannya anak Umar radhiyallahu anhu, lalu diberikannya uang tersebut kepadanya. Maka dilihat oleh Umar uang itu dalam tangan anak tersebut, lalu ditanyakannya. Anak itu menjawab, "Diberikan kepadaku oleh Abu Musa." Maka Umar berkata, "Hai Abu Musa, tidak ada pada penduduk Madinah rumah yang lebih mudah kepadamu dari keluarga Umar. Engkau bermaksud bahwa tidak tinggal dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pun, melainkan menuntut kami dengan kezaliman." Dan ia kembalikan dirham itu ke Baitul Mal. Ini, sedang harta itu adalah halal. Tapi ia takut bahwa ia tidak berhak sebanyak itu. Maka ia melepaskan diri untuk agamanya dan menyingkatkan kepada yang sedikit karena mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu." Dan karena sabdanya, barang siapa meninggalkan, maka sesungguhnya ia telah melepaskan diri untuk kehormatannya dan agamanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Dan karena ia mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bersangkutan kerasnya tentang harta-harta sultan, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mengutus Abadah bin As-Samit untuk mengutip sedekah atau zakat. "Takutlah akan Allah, wahai ayah Al-Walid. Janganlah engkau datang pada hari kiamat dengan unta yang engkau pikul di atas tengkukmu yang mempunyai suara keras atau lembu yang mengeluh atau kambing yang mengembek. Lalu Abadah bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah begitu yang akan terjadi?" "Ya," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah yang nyawaku dalam kekuasaannya, kecuali orang yang dikasihi Allah." Maka Abadah menyambung, "Demi Allah yang mengutus engkau dengan sebenarnya, tiada akan aku berbuat terhadap sesuatu selama-lamanya." Diriwayatkan As-Syafi'i dari Tawus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tiada takut bahwa kamu akan mempersekutukan Allah sesudahku. Tetapi yang aku takut ialah kamu akan berlomba-lomba atau munafasah." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Uqbah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut akan bermunafasah mengenai harta. Dan karena itulah Umar radhiyallahu anhu berkata, dan pembicaraan yang panjang yang menyebutkan di dalamnya akan harta Baitul Mal. "Sesungguhnya aku tiada mendapati diriku padanya, selain daripada seperti wali harta anak yatim. Jikalau aku tiada memerlukan, maka aku menjaga diriku daripadanya, mengambilnya. Dan jikalau aku memerlukan, maka aku makan dengan yang baik atau yang halal." Diriwayatkan bahwa seorang putra Taus menulis surat sebagai ganti lidah ayahnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar memberikan kepadanya uang 300 dinar. Maka Taus menjual barangnya dan mengirimkan harganya 300 dinar kepada Umar. Pahamilah ini. Sedang sultan itu adalah seperti Umar bin Abdul Aziz. Maka ini adalah derajat yang tertinggi tentang warok. Derajat kedua, yaitu bahwa diambil harta sultan itu, tetapi sesungguhnya diambil apabila diketahui bahwa apa yang diambilnya itu dari pihak yang halal. Maka melengkapinya tangan sultan kepada harta yang haram dan lain, tidaklah mendatangkan kemadharatan kepada yang mengambil itu. Dan berdasarkan kepada inilah, ditempatkan semua apa yang dinukilkan dari asar-asar, atau yang terbanyak dari asar-asar itu, atau apa yang tertentu daripadanya dengan para sahabat yang terbesar dari orang-orang warok dari mereka, seperti Ibnu Umar. Karena dia adalah setengah dari mereka yang sangat bersangatan warok. Maka bagaimanakah ia berlapang-lapang pada harta sultan? Sedang dia adalah termasuk orang-orang yang sangat menantang terhadap mereka dan yang mencela harta mereka. Yang demikian itu adalah mereka berkumpul pada Ibnu Umar yang sedang sakit. Dan ia merasa sayang pada dirinya dari pemerintahannya dan keadaannya tersiksa pada sisi Allah Ta'ala dengan pemerintahannya itu. Lalu mereka mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya kami mengharap bagimu kebajikan. Engkau telah menggali sumur-sumur. Engkau berikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji. Dan engkau telah perbuat dengan engkau telah perbuat." Dan seterusnya. Dan Ibnu Umar berdiam diri saja. Lalu Ibnu Amir bertanya, "Apakah yang akan engkau katakan, wahai Ibnu Umar?" Ibnu Umar menjawab, "Aku mengatakan yang demikian, apabila baiklah usaha, bersihlah perbelanjaan, dan engkau akan dikembalikan, maka engkau akan melihat." Pada pembicaraan yang lain, bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Sesungguhnya yang keji itu tidak akan menutup yang keji. Dan sesungguhnya engkau telah menjadi wali negeri Basrah. Dan aku tidak mengira, melainkan engkau telah memperoleh daripadanya kejahatan." Maka Ibnu Amir berkata kepada Ibnu Umar, Apakah tidak Tuhan berdoa kepadaku? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima oleh Allah salat dengan tiada suci dan sedekah dari harta yang diserobot. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. Dan engkau telah menjadi wali negeri Basrah. Maka ini adalah ucapannya tentang apa yang diserahkannya kepada segala jalan kebajikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan pada masa pemerintahan Al-Hajjaj, tidaklah aku kenyang dari makanan sejak aku menguasai kampung itu sampai kepada hariku.